Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri acara kajian parenting Sekolah Mutiara Hati Purwokerto di Masjid Bhayangkara. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Memiliki anak yang banyak, bagus atau tidak bagus? Jawab. Memiliki anak banyak, bagus atau tidak bagus? Bagus. Bagus? Bagus atau tidak bagus? Jawabannya tergantung. Bukan bagus atau tidak bagus, jawabannya tergantung. Tergantung apa? Diurus apa tidak diurus? Ya. Anaknya 11 bejut kabeh. Bagus mana dengan anaknya 1 tapi soleh? Bagus mana? Ya 10 soleh. Jadi di dalam agama kita itu bukan hanya sekedar dianjurkan punya banyak anak. Enggak sekedar itu. Akan tetapi di dalam agama kita sangat dianjurkan, diperintahkan, diwajibkan untuk mendidik anak sebaik mungkin. Sehingga saya termasuk orang yang cerewet ketika ada orang tua membawa anaknya ke masjid. Saya cerewet bukan karena enggak mau anak-anak itu ke masjid, bukan. Tapi saya cerewet karena sebagian orang tua, bukan semua orang tua, sebagian orang tua membawa anak ke masjid tapi kurang apa? Bertanggung jawab. Membawa anak ke masjid bagus atau tidak? Tergantung. Bagus-bagus dari tadi. Tergantung. Tergantung apa? Tergantung tanggung jawab apa enggak. Misal nih, jenengan bawa anak 5 ke masjid. Setelah itu jenengan enggak tanggung jawab. Jenengan Allahu Akbar, dengerin pengajian, Ketika ditanya, "Pak, putrane pundi?" Apa jawabnya? "Embuh." Ya, yang satu ke jalan raya, yang satu nyoret-nyoret mobilnya orang, yang satu teriak-teriak di atas. Kira-kira orang tua yang bawa anak seperti ini ke masjid, kira-kira cocoknya, pantese dapat pahala apa dapat dosa? Pantese lah, caranya jenengan lah, gak usah bicara dari dulu. Kira-kira kalau membuat mobilnya orang rusak, ya, membuat gaduh, si ngompol sembarangan, itu kira-kira pantese dapat pahala apa dapat dosa? Jenengan ya yang bilang ya. Di dalam agama kita, punya anak banyak itu tidak cukup. Yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita mendidik anak dengan baik. Makanya, kalau kita perhatikan, ada isyarat untuk mengatur jarak kelahiran anak. Apa isyaratnya? Di dalam Al-Quran. Isyaratnya, وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. Bahwa hamilnya ibu dan menyapihnya ibu untuk anaknya 30 syahra, 30 bulan. 30 bulan itu berapa tahun? 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan. Ya mungkin biar gampang ya sekitar 3 tahun lah. Kenapa demikian? Karena biasanya hamil itu berapa bulan? 9 bulan, minimal 6 bulan. Ya, rata-rata 9 bulan. Jadi ayat tadi itu berbicara tentang hamil apa? Minimal. Makanya sudah ada bayi usia 6 bulan bisa lahir walaupun lahir dalam keadaan prematur. Jadi ayat itu membicarakan minimal wanita mengandung paling minimal 6 bulan. Kita ambil misalnya biar gampang 3 tahun. Hamil sekitar 9 bulan, kemudian menyusui 2 tahun, kemudian ditambah dengan nifas, ya kira-kira sekitar 3 bulan lah. Sekitar 3 tahun. Anak pertama dengan anak yang kedua itu jaraknya kira-kira 3 tahun. Supaya apa? Supaya orang tua itu bisa mendidik anaknya dengan baik. Karena secara hitungan manusia, kalau anak itu lahirnya 1 tahun 1, baru nikah 10 tahun, anaknya sudah berapa? Sudah 10. Ya. Itu kemungkinan tidak maksimal di dalam mendidiknya. Karena terlalu repot, terlalu berat. Makanya dikasih jarak 3 tahun, kira-kira seperti itu. Walaupun sebenarnya lebih dari itu pun tidak apa-apa. Ya. Kenapa demikian? Karena di dalam agama kita, mendidik anak itu tidak boleh asal-asalan. Di dalam agama kita, mendidik anak itu harus maksimal. Dan tidak boleh di dalam agama kita, pendidikan anak itu dipasrahkan kepada orang lain tanpa kita merasa peduli, tidak boleh. Istilahnya pasrah apa? Bongkotan apa bongkoan? Saya tidak tahu yang benar yang mana. Ya. Pasrah kepada SD, tempat anak kita belajar. Sehingga kalau misalnya anaknya susah diatur, yang disalahkan siapa? Gurunya. Ya gurunya pada ngapa bayi nang sekolah bocah dene dadi kaya kiye. Loh, ramane nang ndi sih? Kenapa gurunya yang disalahkan pertama kali? Ayahnya di mana, ibunya di mana? Ya. Saya tanya sama jenengan, anak itu lebih banyak di rumah apa di sekolah? Di rumah. Di sekolah paling berapa jam? Jam 7, ya? Sampai jam? Jam pinten kalau di Mutiara Hati? Jam 1. Berarti berapa jam itu? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Berapa jam? 7 jam. 24 jam dikurangi 7. Berarti sisanya berapa? 13 ya? 17. 17 jam di rumah. Kok bisa-bisanya yang disalahkan itu gurunya? Lah orang tuanya kemana? Sehingga masalah pendidikan anak ini, keberhasilan atau tidaknya kita dalam mendidik mereka, itu tergantung pertama, seberapa serius kita di dalam mendidik mereka. Anak itu rajin ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, sejauh mana orang tua memberikan contoh untuk berangkat ke masjid. Anak punya hafalan banyak. Itu tergantung pertama, seberapa orang tua mencontohkan membaca dan menghafal Al-Quran secara rutin. Maaf, banyak orang tua masang target anaknya hafal Al-Quran sekian juz. Bagus atau tidak? Tergantung apa coba. Ya. Bagus, masya Allah punya anak ditargetkan, nak nanti kamu tamat dari SD kelas 6 sudah hafal. Berapa kalau di Mutiara Hati berapa? Target minimalnya. 3 juz. Ya. Target minimal. Jenengan pasang target maksimal. Ya. Nak nanti kamu wanya kalau tamat dari SD Mutiara Hati, kamu abi target hafal misal ya 12 juz misal. Berapa kali lipat dari target yang ada di sekolah tersebut. Bagus masya Allah. Tapi yang jadi pertanyaan, ramane karo biyunge pirang juz? Ayah dan ibunya itu berapa juz? Saben dina Ustaz juz. Juz apa? Jus melon, jus alpukat. Tidak cukup kita hanya sekedar meminta anak kita menghafal Al-Quran, rutin membaca Al-Quran, sedangkan kita enggak pernah baca Al-Quran. Wong kita diminta anak untuk menyimak bacaan Al-Quran saja, enggak fokus, malah dolanan HP. Sampai ketika ta'lim pun juga masih apa? Dolanan HP. Sampai ketika ta'lim pun juga masih ngobrol antara satu orang dengan orang yang lainnya. Gak kayak yang dhuwur muk rame banget. Ya. Suaranya itu suara bocah kayak suara wong tua kayak. Ya. Bagaimana kita ingin anak kita menjadi anak yang baik? Mau mendengarkan kajian. Sedangkan orang tuanya sendiri ketika kajian malah ngobrol. Seakan-akan tempat kajian itu adalah tempat reunian. Malah sempat-sempatnya tawar-tawar dagangan. Ketika pengajian loh, saya bukan ngomong lagi di luar pengajian. Kalau di luar pengajian, di luar masjid silakan jenengan tawar dagangan. Tapi ketika pengajian, kok sempat-sempatnya nawarin dagangan, ngobrol. Kayak gini pengen anaknya soleh-soleha. Ini jauh panggang dari apinya. Yeah. Dan dari awal, saya minta maaf seandainya, blakasuta. Apa blakasuta? Saya menyampaikan blak-blakan. Karena kadang-kadang ada sebagian orang pakai sindiran ndak mempan. Ya. sehingga perlu bukan disinggung tapi ditabrak. Mudah-mudahan jadi sadar. Maka kembali kepada poin yang utama, bahwa keberhasilan kita di dalam mendidik anak itu tergantung seberapa kita serius di dalam mendidik mereka. Seberapa kita meluangkan waktu untuk menasehati mereka. Seberapa kita meluangkan waktu untuk menyimak murojaah Al-Quran anak kita. Seberapa kita menyisihkan harta kita untuk pendidikan anak kita. Ini yang pertama. Namun, perlu dipahami bahwa usaha maksimal untuk mendidik anak, ikhtiar maksimal mendidik anak, itu belum cukup. Kenapa belum cukup? Karena anak nurut atau tidak nurut, baik atau tidak baik, solih atau tidak solih, solihah atau tidak solihah, itu tergantung hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga selain usaha maksimal yang perlu dilakukan oleh orang tua, perlu ditambahkan dengan doa. Permohonan orang tua kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar anaknya dibukakan hatinya oleh Allah. Permohonan guru untuk anak didiknya selain keseriusan dia di dalam mengajar anak-anak didik yang ada di kelasnya. Terkadang kita sudah berupaya maksimal untuk menasihati anak kita, untuk mengingatkan anak kita, untuk mengajak anak kita. Tapi subhanallah, seakan-akan nasihat kita itu kayak masuk telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Ya. Ini lebih parah daripada masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kenapa lebih parah? Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri itu mungkin masih ada yang apa? Nyandol. Nek masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, urung mlebu wis metu. Ya, sudah mentah. Kadang-kadang kita menasihati anak, mengingatkan anak, kasih wejangan kepada anak, kayak masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Mungkin saat itu kita itu lagi diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita itu berdoa, minta sama Allah. Supaya kita menengadahkan kedua tangan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingin melihat kita itu menghamba, menghibah, merintih kepada Allah. Karena semakin sering kita meminta, Allah akan semakin senang, berbeda dengan manusia. Manusia semakin sering dimintai, semakin tidak suka. Allah subhanahu wa ta'ala semakin sering kita meminta, semakin sering kita berdoa, maka Allah akan semakin suka kepada hamba yang seperti ini. Ustaz pernah ngalami Ustaz? Sering. Ya jangan dipikir anaknya Ustaz gue manut terus. Yang dipikir demikian. Sengaja saya sampaikan seperti ini supaya nanti gak ada yang komentar, lu anaknya Ustaznya biar kaya-kaya, ya panceng. Ya. Ustadz pun mengalami kondisi seperti itu. Ya. Seakan-akan saat itu kita ini diingatkan bahwa kamu itu walaupun ustadz, tetap tidak bisa membuka hati anakmu. Yang bisa membuka hati anakmu itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo nak, jangan ngobrol sendiri nak, belakang. Nak, ayo maju semuanya. Ayo, jangan senderan. Masih muda kok senderan. Sini maju semua. Kelas 6 ya. Kelas 6 kasih contoh dong yang baik sama adik-adik kelasnya. Ayo maju semuanya, jangan senderan. Kalau sudah mbah-mbah senderan enggak apa-apa. Sampai mana tadi? Jangan bilang sampai mbah-mbah ya. Saya mana tadi? Anak ustaz, benar. Sampai anak ustaz. Saya pun juga mengalami kondisi seperti yang mungkin pernah jenengan alami. Susah, masya Allah. Dinasehati, dibangunin juga susah. Ya. Kalau ayah kami dulu, ketika melihat anak saya susah dibangunin, apa komentarnya? Bangsa atoha-toha. Bangsa atau hatuha, apa artinya? Yang tidak jauh lah dari kamu dulu katanya. Jadi kalau misalnya saya susah bangunin anak saat ayah kami masih hidup, Allah yarham, ya kombien kayak gue pada baik gitu. Tapi ketika kita mengalami kondisi seperti itu, saat itulah kita kemudian tergerak untuk menengadahkan kedua tangan kita, untuk berdoa, untuk merintih, untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ajaibnya, subhanallah, ajaibnya, begitu kita berdoa, berdoa, berdoa, meminta kepada Allah, dan serius kita memintanya, tidak lama kemudian anak itu nurut. Dan itu kejadian berulang kali. Seakan-akan kita diingatkan sama Allah subhanahu wa ta'ala, hey, jangan cuma mengandalkan usaha lahiriahmu. Ingat, yang bisa membolak-balikan hati, yang bisa memberikan hidayah itu bukan kamu, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang paling istimewa, yang paling bertakwa saja tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya sendiri. Siapa? Abu Thalib. Yeah. Itu Allah singgung dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 56. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas, ada orang yang engkau cintai, hanya Allah saja yang bisa memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi yang bisa membuat hati anak kita itu tergerak untuk berangkat ke masjid, yang bisa membuat hati anak kita itu semangat untuk murojaah Al-Quran, yang membuat hati anak kita itu mau tergerak mendengarkan kajian, tidak ngobrol sendiri, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan pernah kita melupakan untuk membaca Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ketika kita merasa anak kita, ya Allah, khawatir, kadang-kadang megang HP, enggak tahu yang dilihat di HP itu apa. Jangan-jangan melihat yang enggak-enggak. Kadang-kadang kita enggak bisa ngawasi karena satu dan lain hal. Kita berdoa sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan pemuda yang minta izin untuk berzina. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dinasehati panjang lebar oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Nabi SAW berdoa, Allahumma ghfir dhanbah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampunilah dosa pemuda ini. Ya Allah, sucikanlah hati pemuda ini. Ya Allah, jagalah kemaluan pemuda ini. Saya melihat doa ini layak untuk sering kita panjatkan buat anak-anak kita. Allahumma ighfir dzunuba auladina wa tahhir qulubahum wa hassin furujahum. Ya Allah, ampunilah dosa anak-anak kami. Ya Allah, sucikanlah hati anak-anak kami. Ya Allah, jagalah kemaluan anak-anak kami. Terus minta seperti itu. Gak cukup kita hanya sekedar menasehati, mengingatkan. Tapi kita harus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jenengan bayangkan ya, Nabi Nuh alaihi salam berdakwah, mendakwahi masyarakatnya berapa tahun? 950 tahun. Alfasanatin illa khamsina ama. 1000 kurang 50 alias 950 tahun. Dan tentunya selain mendakwahi masyarakatnya, jelas mendakwahi siapa? Anaknya. Tapi coba bayangkan, ternyata anaknya sendiri, darah dagingnya, buah hatinya tidak mau beriman. Allah ceritakan bagaimana detik-detik akhir terpisahnya Nabi Nuh dengan putranya dalam Al-Quran surat Hud ayat 42 sampai 47. Nanti jangan buka di Al-Quran surat apa? Hud, ya, ayat berapa? 42 sampai 47. Di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan di saat ombak itu sudah setinggi gunung, Nabi Nuh masih belum putus asa untuk mengajak anaknya. Wanada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayyar kam ma'ana. Saat Nabi Nuh sudah berada di atas kapal, anaknya enggak mau naik, Nabi Nuh mengatakan, irkam ma'ana, ayo naik nak. Le, ayo sini naik. Kamu ngapain bareng-bareng sama orang-orang kafir tersebut? Ayo ikut abi di sini. Ternyata ajakan lembut dari ayahnya tersebut ditolak mentah-mentah. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Wahai ayahku, aku akan menyelamatkan diriku. Aku akan naik gunung yang paling tinggi yang ada di muka bumi. La 'asima al-yawma min amrillah illa man rahim. Wahai anakku, hari ini nih enggak ada yang bisa melindungimu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata anaknya tetap ngotot enggak mau. Terakhir Allah ceritakan wahala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Maka ombak pun akhirnya memisahkan dua mereka berdua, ayah dan ibu, ayah dan anak. Wahala bainahumal mauj. Gelombang itu memisahkan antara keduanya. Wa kana minal mughraqin, dan akhirnya anaknya Nabi Nuh termasuk orang-orang yang tenggelam. Anaknya Nabi yang sudah berdakwah 950 tahun. Ana dan antum ngajak anak kita itu berapa tahun? Ana dan antum menasehati anak kita itu berapa kali? Kalau seandainya setiap hari Nabi Nuh mendakwahi anaknya, 1 × 360 kejadian Nabi Nuh ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Semaksimal apapun usaha kita, kalau Allah tidak menghendaki anak kita mendapatkan hidayah, maka tidak mungkin anak kita dapat hidayah. Dan saya sampaikan ini bukan dalam rangka untuk gembosi. Bukan dalam rangka untuk bikin jenengan semuanya ngeper. Enggak. Saya sampaikan ini semua agar kita orang tua, agar para guru tidak cuma mengandalkan usaha pribadi. Ketika sujud dalam sholat kita, sertakan doa. Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Antara azan dengan qomat, angkat tangan kita doa sama Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Di akhir hari Jumat, ketika khatib duduk di antara dua khutbah, ketika hujan turun, manfaatkan waktu-waktu tersebut, waktu-waktu mustajab. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya tertuju kepada para orang tua, termasuk juga para guru. Saya yakin para guru di sini juga mengalami bagaimana susahnya mengajar anak. Wong jenengan saja yang suami, istri, ayah dan ibu dua orang. Ngurusi anak satu atau dua saja itu letih. Apalagi satu guru ngurusi berapa sekelas? 1 × 30 coba gimana? Jenengan 2 × 1 saja kerepotan. Makanya harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada seorang guru cerita bahwa di kelasnya ini ada satu siswa yang sangat spesial. Spesial di sini dalam makna susah diatur. Dinasihati setiap guru yang masuk angkat tangan. Dan ini sudah masuk ke rapat berkali-kali dibicarakan. Ini anak gimana caranya? Ini gimana caranya? Cara ini enggak berhasil, cara itu enggak berhasil. Sampai akhirnya anak itu diajar oleh salah satu guru. Bismillah. Dan guru tersebut sudah mendengarkan cerita banyak tentang tingkah pola dari anak ini. Tapi guru tersebut dia tidak mau mengandalkan usaha pribadinya. Dia ingin melibatkan Allah Azza wa Jalla dalam pendidikan anak-anaknya, murid-muridnya. Maka di malam harinya, di dalam tahajudnya, dia selipkan doa untuk murid-muridnya, terutama murid yang satu itu. Ana tanya sama para guru yang ada di sini. Antum doakan enggak murid-murid antum ketika antum tahajud? Enggak usah dijawab. Antum jawab dengan hati antum. Antum doakan enggak? Bahkan kalau perlu sebut namanya. Kita enggak bisa mengandalkan kepintaran kita dalam mengajar. Enggak bisa kita mengandalkan, oh saya pernah ikut pelatihan ini, pelatihan itu. Enggak bisa. Makanya, kalau kita perhatikan guru-guru di zaman dahulu, sekian puluh tahun yang lalu, gak ada di antara mereka yang ikut sertifikasi. Gak ada di antara mereka yang sampai S2, S3, sampai doktor, gak ada. Tapi Masya Allah, murid-muridnya, ya Allah, nurut-nurut. Ya, saya diceritai sama salah satu murid ibu saya ketika ibu saya mulai ngajar. Ya. Beliau cerita ini berarti kejadian sekitar saya belum lahir ya. Wong ibu saya aja belum nikah kok. Ya, ibu saya mulai ngajar itu tamat SPG. Ya, SPG itu berarti setingkat apa? Setingkat SMA. Ya, setingkat SMA. Murid-muridnya itu cerita, beliau cerita, kemarin ketemu di Jawa Timur. Ketemu sama saya murid beliau. Beliau murid ibu saya. Ya. Jadi beliau itu ngajar saya ketika di pondok. Ya. Sedangkan beliau ini dulu ketika SD diajar oleh ibu saya. Beliau cerita. Ustaz, manggil saya. Itu dulu, kalau bu guru datang, kan pakai sepeda ontel ya. Berangkat pakai sepeda ontel. Itu siswa-siswa itu pada, bu guru rawuh, bu guru rawuh. Pada lari-lari gitu ya, menyambut kedatangan gurunya. Bu guru, saya bawain tasnya. Bu guru, saya bawain sepedanya. Bu guru, sepedanya saya cuci ya. Dibawa ke sungai, dicuci bersih gitu ya. Coba sekarang saya tanya sama antum sekalian. Antum ketika datang ke sekolah disambut kayak gitu? Sama murid-murid antum? Kenapa bisa demikian? Sangat terkesannya siswa-siswa kepada gurunya. Kenapa bisa demikian? Kalau bukan karena kemungkinan besar mereka lah orang-orang yang menyelipkan nama-nama muridnya di dalam doa-doa mereka. Mereka adalah guru-guru yang mengajar dengan hati. Dengan segala keterbatasan yang ada. Jadi serius atau tidak serius guru mengajar itu bukan karena gajinya besar atau sedikit, bukan. Tapi bagaimana guru itu betul-betul tulus dan melibatkan Allah di dalam mengajarinya. Sehingga kajian pagi hari ini bukan hanya menyasar para orang tua, tapi juga menyasar para guru. Yang perlu mendoakan anak itu bukan cuma orang tua, tapi guru juga perlu mendoakan mereka. Coba bayangkan, seandainya nih anak-anak yang kita ajar sekarang, nantinya mereka mendapatkan hidayah oleh dari Allah, terus menjadi ulama misalnya. Berapa pahala yang akan kita dapatkan? Antum bayangkan, berapa pahala yang dinikmati oleh Imam Bukhari? Yang ngarang kitab apa? Sahih Bukhari. Beliau hidup di abad ketiga Hijriah. Sekarang abad keberapa? Abad ke-15 Hijriah. Berarti kitab itu sudah dibaca oleh kaum muslimin sejak abad ketiga. Sekarang abad keberapa? 15. Berarti sudah 12 abad orang membaca Sahih Bukhari. Berapa jumlah manusia yang memanfaatkan Sahih Bukhari? Miliaran mungkin manusia memanfaatkan Sahih Bukhari. Dan setiap ada orang membaca Sahih Bukhari, rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Setiap ada orang memanfaatkan kitab Sahih Bukhari, maka dengan izin Allah Imam Bukhari dapat pahalanya. Antum tahu, Imam Bukhari tergerak untuk nulis Sahih Bukhari, nyusun Sahih Bukhari. Apa pemicunya? Gurunya. Seingat saya gurunya yang nasihat, kasih nasihat itu namanya Ishaq bin Rahaweh. Seingat saya seperti itu. Suatu hari ketika lagi ngajar, ya kalau kita ibaratkan sekarang, guru lagi ngajar di kelas lah. Anak-anak muridnya pada belajar. Tiba-tiba gurunya ini Imam Ishaq Ibnu Rahaweh, beliau berkata, wahai murid-muridku, Bu Yao, ada di antara kalian yang meluangkan waktu untuk ngumpulin hadis yang sahih dalam sebuah buku. Sependek itu nasihatnya. Cobalah ada di antara kalian, murid-muridku, yang mau meluangkan waktu meneliti hadis-hadis, diverifikasi. Kalau sudah pasti kesahihannya, mulai dikumpulkan. Dikumpulkan dalam satu buku. Kata Imam Bukhari, begitu saya mendengar nasihat itu, sepotong kalimat itu, langsung nasihat itu masuk ke dalam hati, dan saya berazam akan menyelesaikan kitab tersebut. Akan nulis sampai selesai. Dan terwujudlah kitab Sahih Bukhari. Kitab sahih, kitab yang paling sahih nomor 2 di dunia setelah Al-Quran. Nomor 1 apa? Al-Quran. Nomor 2, Sahih Bukhari. Menurut antum kira-kira, yang dapat pahala dari Sahih Bukhari cuma Imam Bukhari atau gurunya juga? Hah? Gurunya juga. Karena Imam Bukhari dapat inspirasi untuk nulis dari gurunya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan orang lain dalam sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Yang menunjukkan Imam Bukhari supaya nulis Sahih Bukhari adalah gurunya. Berarti kalau Imam Bukhari dapat pahala, gurunya pun juga dapat pahala. Coba bayangkan, anak-anak ini yang sekarang pada keluyuran ini. Nah tuh, ibunya pada nengdi gue. Ya. Anak-anak yang sedang keluyuran ini, mungkin gak nanti ada yang jadi kayak Imam Bukhari? Kok diem aja? Mungkin gak? Mungkin. Si Indonesia imam siapa ya? Imam Joko badannya. Mungkin atau tidak? Mungkin. Ya. Dan yang berpeluang untuk dapat pahala paling banyak adalah guru-gurunya. Ya. Sehingga menjadi guru itu adalah profesi yang sangat prospektif. Menghasilkan apa? Untuk duit itu. Untuk menghasilkan pahala. Sehingga kalau antum sudah berprofesi menjadi guru, kok kemudian antum tinggalkan profesi ini? Rugi besar. Ya. Pedagang, bisnismen, atau jadi yang lain-lainnya. Apa antum bisa mendapatkan pahala seperti pahala yang didapatkan oleh guru? Yang setiap hari membimbing anak-anak dari enggak tahu sama sekali huruf hijaiyah sampai bisa membaca Al-Fatihah saja. Antum ajari dia bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setiap anak tersebut membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka antum akan mendapatkan pahala berapa? Berapa? Berapa huruf? Udah tahu ngitung ya. Berapa huruf Bismillahirrahmanirrahim? 19 huruf. Satu huruf pahalanya berapa? 10. 10 kali 19? 190. Setiap anak didik kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, antum dapat 190 pahala. Padahal murid antum 30. 190 kali 30. Dan kira-kira mereka baca Bismillah sehari berapa kali? Minimal 17 kali. Di dalam sholat 5 waktu. Berarti 190 kali 17 kali 30 anak. Berapa? Di guru matematika. Aku tuh guru matematika, aku ngitung. Itu baru baca Bismillah. Belum baca kelanjutannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu. Wa iyaka nasta'in. Al-Fatihah. Berapa huruf? Itu baru Al-Fatihah. Belum baca suratannya. Guru itu profesi yang paling prospektif untuk menghasilkan pahala. Bukan untuk menghasilkan duit. Ya. Syukur-syukur bisa menghasilkan duit. Tapi yang paling utama adalah menghasilkan pahala. Kalau anak didik kita netes. Ya. Supaya netes bagaimana? Maksimal di dalam mengajar. Maksimal di dalam berdoa. Begitu pula orang tua. Kalau anak tanya sama antum, kenapa antum pengen anak antum soleh-soleha? Jawab, kenapa? Kok diem semuanya? Kenapa coba? Regu A. Regu A, regu B, regu C. Regu A. Kenapa antum pengen anak antum soleh-soleha? Supaya mau mendoakan. Bagus. Regu B. Nol. Regu B dapat nol. Apa regu B? Kenapa pengen anaknya soleh-soleha? Yang keras. Amal jariah. Mirip doa. C. Regu C. Apa? Supaya selamat dunia akhirat. Bagus. Siapa yang selamat? Jenengan kan? Orang tua. Semuanya. Berarti kan kalau saya dengarkan ini. Doa, amal jariah, selamat. Semuanya itu kembali kepada orang tua. Pengen wong tuane didongakaken. Pengen wong tuane oleh pahala jariah. Pengen wong tuane selamat dunia akhirat. Itu kan kembalinya kepada kita semua. Kita pengen enak. Supaya orang bisa mendapatkan enak, perlu susah dulu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita pengen didoakan sama anak kita, maka kita harus mendidik anak kita supaya berdoa dari sekarang. Kita pengen anak kita gak melupakan kita. Maka jangan lupakan anak kita sekarang. Kita pengen nanti ketika tua ada anak yang menggandeng tangan kita. Ada yang mau menyuapi kita. Ada yang mau membiayai hidup kita. Ada yang mau mengantarkan kita ketika kita ke rumah sakit. Kita pengen diservis sebaik mungkin oleh anak kita. Lah sekarang apa yang sudah kita lakukan untuk anak kita? Al-jaza'u min jinsil amal. Dan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maka sahabat tersebut, sehingga saya Umar bin Khattab, bertanya tentang seberapa engkau maksimal di dalam mendidik anakmu, memperhatikan. Ternyata setelah mendapatkan jawaban dari sang ayah itu, ternyata bisa dipahami bahwa ayah itu gak maksimal dalam mendidik anak. Maka kata Umar bin Khattab, anakmu durhaka kepadamu karena engkau durhaka kepada anakmu. Kenapa anakmu durhaka kepadamu? Karena dulu engkau durhaka kepada anakmu. Al-jaza'u min jinsil amal. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ada satu atau dua pertanyaan. Ya. Iya, kepada Bapak dan Ibu, asatidah sekalian ataupun juga para wali murid yang ingin bertanya silahkan bisa menyampaikan kertasnya ke Ustadz lewat estafet, monggo. Nanti Ustadz akan pilih pertanyaan yang dijawab. Monggo silakan, mumpung ada pembina kita. Setelah lama kita tidak langsung bertatap muka nggih. Beberapa tahun karena pandemi jadi hanya melalui Zoom ataupun juga Google Meet. Sekarang langsung bertemu beliau Ustaz Abdul Hasan LCMA. Monggo silakan Bapak atau Ibu yang ada pertanyaan bisa disampaikan secara estafet. Mungkin bisa dibantu panitia untuk mengambil kertas pertanyaannya. Ya, atau mau ada yang bertanya langsung sambil menunggu yang lain menulis, bisa silakan angkat tangan. Nanti kami serahkan mic-nya untuk langsung bertanya. Silakan Bapak-bapak atau asatidah sekalian, monggo. Ya, silakan sambil menunggu yang lain menulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, ini kita sebagai orang tua, mungkin saya sendiri merasa kalau saya ini kurang baik jadi orang tua. Tua ya, atau bisa dikatakan telah durhaka kepada anak saya, tidak mendidik dengan baik. Bagaimana cara memperbaiki itu semua di saat anak sudah terbentuk saat ini jadi anak yang tidak diharap, yang tidak sesuai dengan harapan gitu Ustaz. Jazakallahu khair. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Ada sebuah perkataan bijak yang mengatakan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Artinya apa? Artinya kita jangan pasrah dengan kondisi saat ini. Apa langkah yang mesti dilakukan? Satu, bersyukur. Satu, bersyukur. Loh Ustaz, wong anaknya enggak ideal, kok bersyukur? Bersyukur karena dapat hidayah menyadari kondisi tersebut. Ya. Karena kesadaran diri itu enggak diberikan oleh Allah kepada semua manusia. Menyadari bahwa oh saya enggak maksimal dalam mendidik anak. Perasaan itu enggak diberikan oleh Allah kepada semua orang tua. Kalau kita disadarkan oleh Allah bahwa belum maksimal dalam mendidik anak, maka kita telah mendapatkan karunia yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba pilihannya. Maka bersyukurlah. Sampai detik ini masih banyak orang tua yang gak maksimal di dalam mendidik anaknya dan dia tidak sadar bahwa dia gak maksimal. Bersyukurlah, sudah sadar. Ini maksud saya, pertama bersyukur. Yang kedua, setelah kita sadar, maka yang kedua adalah kita berupaya memperbaiki. Berupaya memperbaiki dalam pola mendidik anak kita. Caranya bagaimana? Kita telusuri kesalahan kita selama ini apa? Selama ini kita salah dalam mendidik anak kita apa? Contoh, setelah ditelusuri ternyata kesalahan kita ini sering marahin anak karena berlama-lama main HP, sedangkan kita sendiri juga berlama-lama main HP. Salah. Kalau kita sudah tahu itu adalah kesalahan, maka kita perbaiki. Kita berupaya untuk mengurangi penggunaan HP. Disepakati antara ayah dengan ibu. Ada waktu-waktu yang kita harus menyingkirkan HP. Contoh misalnya, waktu istirahat. Malam hari, habis isya. Siang hari, ba'da duhur, waktunya istirahat. Misal, dua waktu ini kita awali. Sepakati antara suami dengan istri untuk tidak memegang HP di waktu istirahat. Supaya terkondisikan bagaimana? Disepakati. Ayo. Kita taruh HP, kita berdua, suami maupun istri, di ruang mana misalnya. Di lemari, dikunci. Sepakat. Dan itu bukan hanya sekedar kesepakatan yang terucap di lisan, tapi juga dieksekusi beneran. Jadi kalau sudah masuk kamar, waktunya istirahat, gak ada HP. HP udah diletakkan di tempat yang lain. Dan itu saya praktekkan juga sama istri. Makanya saya berani ngomong kayak gini karena saya praktekkan gitu. Ayo biar kita ngasih contoh yang baik buat anak-anak kita. Malam-malam, siang-siang, waktunya istirahat, sudah gak pegang HP. Kemudian setelah berhasil, kita cari kapan lagi waktu yang seharusnya kita gak pegang HP. Misal waktu makan misalnya. Waktu apa? Makan. Waktu kita untuk keluarga kita. Selama ini kan banyak keluarga yang ke meja makan pun sambil tangannya memasukkan nasi, sambil yang satunya apa? Pegang HP. Sehingga di meja itu gak ada obrolan, gak ada percakapan, gak ada cengkerama. Semuanya sibuk dengan apa? HP-nya sendiri-sendiri. Sebuah kesalahan. Anak lebih akrab dengan teman-teman mesosnya dibandingkan dengan orang tuanya. Kesalahan yang bertahun-tahun dilakukan, diperbaiki. Ini yang kedua. Yang kedua adalah berupaya untuk memperbaiki kesalahan. Ya. Dan kesalahan yang dilakukan oleh orang tua mungkin bukan cuma satu. Itu saya tadi cuma contoh aja masalah HP. Mungkin masih ada contoh-contoh yang lainnya. Misalnya terlalu emosian. Ya. Lebih sering mengangkat suara di hadapan anak dibandingkan menasehati dengan lembut. Ya. Silahkan Anda cari kesalahan selama ini apa, kemudian poin yang kedua diperbaiki. Yang pertama, bersyukur kepada Allah karena dapat hidayah. Yang kedua apa? Memperbaiki kesalahan. Yang ketiga, minta maaf kepada anak. Minta maaf kepada anak. Bahwa selama ini Anda sebagai orang tua belum maksimal. Ya. Kemudian ketika Anda minta maaf itu, harapannya anak ini menyadari bahwa orang tuanya ini benar-benar pengen baik. Selama ini belum baik. Belum maksimal baiknya. Dan jangan gengsi. Ada sebagian orang tua mau mengucapkan maaf kepada anak itu seperti disuruh mengangkat gunung. Saking apanya? Saking gengsinya. Minta maaf susah, mengucapkan jazakumullahu khairan juga susah. Ya, ini bukan cuma anak-anak. Ya, termasuk orang tuanya juga demikian. Bukan hanya orang tua terhadap anak, suami terhadap istri, istri terhadap suami itu juga jarang mengucapkan. Coba sekarang antum, ketika awal bulan ngasih uang belanjaan kepada istri. Istri antum mengucapkan, mas, jazakumullah khairan. Gitu enggak? Hah? Enggak. Baik, sekarang ana tanya kebalikannya. Ketika istri antum masak, mateng, enak, antum habis makan, mengucapkan jazakillah khairan, enggak? Enggak, sama aja. Wis barek ya gari antum. Ini kan perilaku enggak baik yang harus kita perbaiki. Minta maaf kepada anak. Yang keempat, doa. Seperti yang tadi anak sampaikan, doa minta kepada Allah agar anak diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu pertanyaan lagi. Pada. Apakah wali siswa, wali murid yang enggak bayar SPP itu berpengaruh kepada kesolihan anak? Mungkin berpengaruh. Kenapa Ustadz mungkin? Anak kasih tahu. Kalau antum memperhatikan dengan baik, antum akan ketemu jawabannya. Kenapa guru-guru di masa lampau sangat berkesan di benak murid-muridnya? Ana tadi sudah singgung sedikit. Karena faktor salah satunya apa? Ketulusan. Faktor ketulusan dari guru saat mengajar murid-muridnya. Jadi proses mengajar itu bukan hanya proses mengeluarkan kata-kata dari mulut. Tapi proses bagaimana hati ini ikhlas di dalam mengajar. Semakin guru ikhlas mengajar muridnya, maka peluang murid menerima ajaran gurunya semakin besar. Ana ulangi. Semakin guru ikhlas dalam mengajar muridnya, maka peluang murid menerima ajaran gurunya semakin besar. Nah, kira-kira nih, kalau ada murid yang orang tuanya suka telat-telat untuk bayar SPP, padahal sebenarnya secara ekonomi dia bisa bayar tepat waktu, kira-kira berpengaruh atau tidak kepada keikhlasan guru-guru dalam mengajar? Jawab. Berpengaruh. Jadi antum sebagai wali murid harus mendukung guru-gurunya supaya bisa termotivasi, terbantu untuk ikhlas. Salah satunya adalah dengan menunaikan kewajiban antum. Antum pengen guru-gurunya maksimal mengajar, tapi antum tidak maksimal di dalam menunaikan kewajiban antum. Ya enggak bisa. Jadi kalau berpengaruh atau tidak, mungkin berpengaruh. Mungkin berpengaruh. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kekurangannya. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.